Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-21 ya, untuk materi pada pekan yang ke-6 setelah ya sudah menyelesaikan 20 dars dan ujian pertama. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan pembahasan tentang khabar inna. Kita masuk poin ke-6. Ya, tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Hamzah inna itu bisa dikasrahkan jika terletak ya al-hamzah fi awalil kalami mithlu innal adla asasul hukmi. Jadi hamzah inna bisa dikasrah jika dia ada di awal kalimat. Contohnya sesungguhnya keadilan asasul hukmi adalah ya, dasar dari hukum atau pondasi dari hukum. Ini menggunakan inna. Kemudian alba'u ba'dal qaul setelah perkataan. Entah itu qaul atau perkataan atau menghikayatkan sesuatu atau setelah lafaz qala atau beserta turunannya. Misal contohnya qalal muttaham ya, berkata orang yang tertuduh ya atau tersangka, kata dia inni bariun. Qalal muttaham berkata orang yang tertuduh inni bariun, aku berlepas diri ya. Aku sesungguhnya aku berlepas diri, maka itu menggunakan inna. Kenapa? Karena setelah qala atau isi perkataan dari si muttaham tadi. Kemudian ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, ya ini kul fase fil amr, tapi intinya dia ba'dal qaul, maka setelah kul inna huda, sesungguhnya petunjuk Allah ya, sungguhnya petunjuk dari Allah wal huda, itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Al jim yang c ya, ba'dal qasami setelah sumpah. Mislu contohnya wallahi, nah, kemudian hamzahnya di kasrah. Wallahi inna nasra qaribun, sesungguhnya pertolongan itu dekat. Adal yang d fi awali jumlatil mausuli, di awal ya, kalimat mausul ya, yaitu pada kalimat silah mausul. Mislu ja'al ladzi, nah setelah isim mausul ini ya, maka datang jumlah mausulah, maka itu mesti di, kalau pakai inna, innanya di kasrah. Ja'al ladzi innahu najihun, telah datang orang yang dia benar-benar berhasil. Alha'u yang e fi bad'i jumlatil hal, yaitu di awal kalimat hal, haliyah. Meskipun kita belum belajar, cuman di level dasar sudah belajar, yaitu di sini pakai waw hal, maka setelahnya itu jumlah hal, haliyah. Mislu contohnya qabaltuhu, aku menemuinya, aku bertemu kepadanya. Wa innahu yasta'iddu lis-safar, aku menemuinya. Wa innahu yasta'iddu lis-safar, aku menemuinya sedangkan dia dalam keadaan benar-benar ya mempersiapkan untuk safar. Maka di sana wa-nya waw hal, nah pakainya inna setelahnya. Al-waw yang f ya, ba'da haitsu setelah lafaz haitsu. Contohnya mislu yaskunun nasu, manusia itu tinggal. Haitsu inna rahata mawfuratun, ya, manusia itu tinggal ya pada satu tempat yang benar-benar rohah nyaman ya. Haitsu inna rahata mawfuratun, yang benar-benar ya rasa nyamannya itu ada atau terpenuhi. Jadi manusia itu menempati atau tinggal di tempat yang kenyamanannya itu terpenuhi, mawfurah. Maka setelah haitsu yaitu mesti innanya bisa dikasrahkan, harus dikasrahkan. Malhudah, catatan, yajuzu litakhfifi hadfu harfin nun idza ittasala biha ad-dhamirun na, boleh ya diringankan, dihapus huruf nunnya dari lafaz inna litakhfif, untuk meringankan jika bertemu ya lafaz innanya tersebut bertemu dengan domir, domir na. Contoh dalam surat ya, Al-Hujurat ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Di sana ada lafaz inna. Irob ayat ini ya, firman Allah Ta'ala dari surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya inna, inna di sana asalnya dari kata in, in min minal ahrufil musyabbihah, ini itu huruf untuk menyerupakan. Ya, wa huwa harfu taukid, dia huruf taukid, wan nasbin dan huruf menasab. Wa hudhifatin nunu ats-tsaniyatu minhu litakhfif, dan nun, nunnya itu dihapus untuk dalam rangka meringankan. Wana dan domirna di sana domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin ismu inna. Jadi isim innanya itu berupa berupa domir. Kemudian poin selanjutnya yang ke-7, pembahasan yang baru, kalau sebelumnya dikasrahkan hamzah inna, sekarang yang ke-7 yaitu poin tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha ma'asmiha wa khabariha bimasdarin wa yajibu fi hadhihi al-halati an tasbiqa bi jumlatin. Hamzah inna itu boleh difathahkan jika isim dan khabarnya ya, bisa ditakwil ke bentuk masdar. Ini pembahasan yang sudah berlalu, yaitu pembahasan masdar masdar muawwal. Maka jika inna dan isim dan khobarnya itu setelah inna yang difatahkan bisa menjadi masdar, itu lebih tepatnya masdar muawwal, ya maka wajib pada keadaan ini harus didahului oleh ya, kalimat antasbiqa bijumlatin. Sebagaimana perkataan Ibnu Malik ya, dalam bait Alfiyah, wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dha kaksiri. Itu bahwasanya beliau menjelaskan inna itu boleh di fathah. Misalnya contohnya sarrani, nah jadi didahului oleh kalimat terlebih dahulu, sarrani annaka najahta, ya engkau berhasil ya, atau bahwasanya engkau berhasil, sarroni menyenangkan aku. Ya, yasihu annakum, bisa juga dikatakan, ini jika ditakwil ke masdar sharif, sarroni najahuka. Ya, keberhasilanmu menyenangkan aku. Contoh yang lain, atamanna annal qamara tali'un. Bahwasanya aku berangan-angan, bulan itu akan muncul. Yasihu annakul, bisa juga kita katakan, atamanna turu al-qamar, aku berangan-angan ya munculnya bulan. Contoh yang lain, ajibtu min qiyamika, aku takjub ya atas ya kehadiranmu atau keberadaanmu. Ya, maka yasihu an naqul, maka boleh kita katakan ajibtu min qiyamika. Jadi ajibtu min annaka qa'imun. Bahwasanya aku takjub engkau ya di atas kehadiran engkau atau berdirinya engkau. Yasihu annakul, maka boleh juga kita katakan kalau kita takwil ke masdar sharih, ajibtu min qiyamika. Aku heran atas ya kehadiranmu atau berdirinya engkau. Wa sayatimu syarhul masdari fil juz'i tsani minal kitab, dan akan disempurnakan penjelasan tentang masdar ini pada juz kedua dari kitab ini. Kemudian poin selanjutnya ke-8, Yajuzu an tadkhula ala khabari inna lam lamu lamu lamun maftuha. Lamun maftuhatun tufidu ta'kida. Boleh masuk pada khabar inna, yaitu lam yang dibacanya fathah, yang memberikan faidah ta'kid, yaitu taukid. Wa tadkhulu hadhihi lamu ala khabari inna faqat duna akhwatiha. Dan masuknya lam ini hanya ke khabar inna saja, bukan saudara-saudara inna yang lain. Jadi hanya masuk ke inna saja, khabar inna saja, tidak kepada saudara-saudaranya inna. Mislu contohnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-74. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah laqawiyun aziz. Sungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat dan lagi maha perkasa. Ini adalah mutaukid. Inna Allah laqawiyun. Masuk kepada khabar inna. Contoh yang lain, Inna Zaidan laqaimun. Sungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Wa yajuzu an tadkhula ayadan Allamu ala smi inna idza ta'akhkhara 'anil khabar. Dan boleh juga lam tersebut masuk ke isim inna apabila ya isim inna tersebut ya terletak setelah khabar inna. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat ke-3, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Di sana la ajran ghairu mamnun. Kalau kita lihat i'rabnya, Allah Ta'ala berfirman, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Ya, wa in, wa'nya al-wawu al-tifah, wawu ataf. Kemudian innya litaukid, wa nasbi, untuk taukid dan penasab. Penasab, laka'nya jarun wa majrurun muta'alliqani bimahtufi khabari inna. La ajrun allamu al-muzhalaqah. Jadi lam yang pada ajaran ini namanya lam muzhalaqah wa hiya lamul ibtida. Jadi itu adalah sejatinya lam ibtida allati ja'at muttasilah bismi inna aw khabariha. Yang dia datang bersambung pada isim inna atau khabar inna. Kalau dalam konteks ini di ayat Al-Qalam ayat 3, surat Al-Qalam ayat 3, ya, maka di sana dia masuk lamnya kepada isim inna. Dan ya isim inna tersebut letaknya setelah khabar inna. Jadi asalnya kurang lebih ya inna la ajron laka. Cuman ini diakhirkan. Ya muakhir. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.